Tiada yang seperti engkau. Kuasamu mengubah hidupku. Kasihmu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti engkau. Kuasamu mengubah hidupku. Kasihmu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasihmu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya seperti engkau. Kuasamu